72 golongan tempatnya di neraka, dan hanya satu yang di surga, yaitu al-jamaah. Inilah hadis yang dimaksudkan untuk bahasan kita, dalil nomor ke-42. Perhatikan, ini faedah tambahan sebenarnya dari yakni al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Perhatikan. Tentunya yakni makna jamaah di sini itu memang makna yang khusus ya. Makna yang khusus. Nanti ulun akan sebutkan yakni makna secara umumnya. Jadi kita bahas yang khususnya dulu, bahwasanya makna itu mengerucut kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ada makna umumnya. Perkataan beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berada dalam jamaah. Di antaranya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-An'am 116, mungkin pian bisa coret di situ, dan juga surah An-Nahl 120. Berikut faedah ulun ambil dari kitab Idahul Mahajjah karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Beliau menyebutkan di sini 90-an prinsip, mudah saya tidak salah, 90-an prinsip khusus berkaitan dengan manhaj, dan 7 diantaranya sudah pernah kita sampaikan ketika dulu namanya masih dakwah sunnah, dan sekarang filenya masih ada di channelnya Masjid Imam Syafi'i. 30 menit belajar manhaj judulnya, sudah ada 7 file. Belum ingin lanjutkan kitab ini karena masing-masing bisa kita bahas dalam 15 sampai setengah jam saja karena singkat tapi penting-penting. Ini salah satu di antaranya. Kata beliau, al-haqqu laisa bil kathrah, salah satu kaedah yang beliau sampaikan tentang manhaj. Al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu mentaati dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan kepada kita satu faedah, bahwasanya kebanyakan manusia tidak berjalan di atas kebenaran. Ingat kaidah yang kita baca tadi untuk menerangkan jamaah secara umum, nanti kita akan bahas yang khususnya biar pas gitu ya, umum dulu baru khusus. Pian juga akan dapati pelajaran itu nanti bersama Syekh Ahmad Zainuddin di Usul Fiqih. Bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Di antara dalil yang menopang prinsip ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bahwasanya kebanyakan manusia di muka bumi berarti berjalan tidak di atas kebenaran. Itulah kenapa prinsipnya adalah kebenaran tidak diukur dari jumlah. Karena lebih banyak yang sesat, lebih banyak yang menyimpang dibandingkan yang berjalan di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita adalah orang-orang yang selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Meyakini kebenaran yang kita pelajari perkara yang lumrah saja. Kalau kita kemudian ragu-ragu dengan yang kita pelajari, mending gak usah belajar aja. Ini adalah perkara yang lumrah. Ketika Anda kemudian menuduhkan pada dakwah ini, dakwah yang selalu merasa paling benar sendiri, ketika Anda mengatakannya, bukankah Anda juga merasa dengan apa yang Anda pelajari selama ini juga benar? Berarti pada baik. Sama aja. Podo wae. Same-same. Sawa-sawa. Tike-tike. Apa itu artinya tike-tike? Artinya baik ya, itu bahasa Urdu ya. Jamaskan rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia lurus, hanif. Makanya orang namanya hanif itu bagus ya. Karena di antara maknanya adalah orang yang lurus. Jadi hendak ke Banjarbaru kada sampai-sampai lurus saja. Kada bebeloknya sampai bandara mentoknya lurus. Harusnya kan dia. Apa nih? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya semua para nabi, adalah umat yang qanit. Perempuan namanya qanita, itu bagus. Keren, dan maknanya adalah perempuan yang taat. Ini tips untuk siapapun yang baru yani punya punya istri lagi. Yang baru punya anak perempuan. Hendak mengganti ngaran bini kapian. Cuman terkadang namanya juga sebagian orang zaman sekarang kadang-kadang enggak matching. Muka Asia gini ya. Namanya Alejandro. Enggak cocok. Aduh, macam-macam aja. Allah alam bisa. Kakapian kan Rodolfo ya. Nah. Muha Asia, muha kayak Cina. Ngaran Esposito. Emah. Itu apa itu ya? Enggak nyambung ya. Dicocokkan lah. Kita kalau misalnya pakai nama ke Arab-Araban malah lebih baik karena kita muslim ya. Tapi kalau kembali kepada daerah, sudahlah. Jamaah. Enggak selesai-selesai nanti. Ngaran standar orang Banjar Anang, Utuh, toh itulah nama kakek buyut saya, Utuh Anang. Disingkat Tuhanang. Saya pengen sekali ganti nama panggung saya, Khairullah Tuhanang. Keren ya. Cuma nanti bapak saya marah, Bapak Anwar Lutfi nanti marah. Haji, Bah. Streaming kan, Bah? Mantap. Bapak saya terakhir ketemu. Iya. Abah jadi betakun, "Ruh, tahdir itu apa, Jar?" Nah, mulai nonton yang macam-macam sudah Abah. Channel ini bahaya, tonton bahaya, jangan yang lain-lain. Ya, channel ini saja, channel Masjid Imam Syafi'i atau Rifkon TV atau Calon Sarjana. Tontonan ya. Followernya banyak banget itu ya. Luar biasa. Lanjut, ulang. Aduh, gak selesai-selesai ini. Ini banyak loh ini, satu halaman setengah. Oke. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidaklah bagian dari orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ini memberikan kita faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi ayatin Nahl wasfun wasafa Allah Ta'ala Ibrahim alaihissalam bi annahu ummah ma'infiradihi bilhaq. Dalam ayat surah An-Nahl tadi, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umat. Umat itu orang yang banyak. Padahal dia bersendirian di atas kebenaran. Ini dalil nomor 2 bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Ayat pertama menunjukkan kebanyakan manusia di atas penyimpangan. Ayat kedua menunjukkan Allah sifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umat padahal dia sendirian. Karena dia berjalan di atas kebenaran. Kemudian dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Muslim, Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang ketika beliau dimi'rajkan. Uridat 'alayyal umam faraaitu an-nabiyya wa ma huwa ar-rahitu atau ar-ruhaitu wan nabiyya wa ma huwa ar-rajul war rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu, dan aku melihat seorang nabi dan bersamanya pengikutnya ar-ruhaitu atau ar-rahitu, jumlah antara 3 sampai 9. Artinya ada nabi pengikutnya enggak sampai 10 orang. Saya menyaksikan, kata Nabi Muhammad. Dan aku melihat juga seorang nabi dan bersamanya pengikutnya satu orang atau dua orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi dan dia tidak memiliki pengikut. Ini dalil bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Karena nabi itu pasti benar. Nabi itu pasti benar, rasul itu pasti benar, karena mereka maksum. Ketika menerima wahyu hafal, ketika menyampaikan wahyu pasti mereka sampaikan semuanya. Itulah makna kemaksuman, salah satu makna kemaksuman, terjaganya mereka alaihimus salatu wassalam. Tapi ada yang enggak punya pengikut. Ada yang pengikutnya cuma 2 orang atau 1 orang. Ada yang pengikutnya enggak sampai 10. Bukti bahwasanya jumlah bukan patokan. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Dan tentunya di saat yang sama, ini juga dalil bahwasanya nabi menyampaikan risalah. Terbukti dari jumlah para pengikutnya. Bukti mereka menyampaikan. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga lebih sedikit. Penghuni surga lebih sedikit dibandingkan penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian kata beliau memberikan faedah, annal kathrata laysat min amaratil haq wala tadullu alaih. Faedah yang bisa kita ambil dari riwayat Nabi Muhammad SAW tadi, bahwasanya banyak itu bukan tanda-tanda kebenaran. Ketika hadir pengajian banyak, itu sebuah keutamaan. Tapi mesti benar? Enggak. Karena banyak bukan tanda-tanda kebenaran dan tidak menunjukkan kebenaran. Antum segini nih, ketika kita bagikan buku waktu itu 300-an, habis ya, katakanlah 300-an. Di saat yang sama misalnya, katakanlah misalnya ini kajiannya malam Minggu atau malam Ahad. Dan kemudian di jam yang sama ada konser. Banyak mana yang menghadiri kajian atau konser? Banyak konser. Padahal bayar konser. Walaupun kemudian bayar dapat rokok. Kok tahu tat? Suah. Kayak pian juga, saya pernah muda ya. Ya Allah. Di pesantren Bahari, kenapa kayak sok? Kerja di. Lanjut. Sedikit ya. Tapi bukan sesuatu yang saya banggakan. Di pesantren itu kenakalan paling tinggi santri itu adalah kalau nonton bioskop, itu kenakalan paling tinggi. Di masyarakat, wah, itu perkara sangat biasa. Dan juga diantaranya nonton konser. Sangat susah. Dan di zamannya, kita harus beli koran. Hari Jumat gitu ya, pergi ke pom bensin, deketin pejagang koran. Pak, lihat sebentar ya. Oh ya, dek, buka. Ada konser di Solo. Wih. Siapa? Dewa. Wih. Itu sudah tuh, mikir strategi. Selama hari Jumat mikir strategi karena konsernya malam Ahad. Dan waktunya kan mepet, berarti kita harus beli tiket di Calo. Calo Sarjana. Jangan sekali hukum. Udah gitu akhir bulan lagi. Waduh, duit dari abu udah habis. Ini berarti harus minjem uang. Waduh, ya Allah. Jadi perjuangan nonton konsernya sudahlah harus yakni nahan malu, nanya koran doang enggak beli. kemudian nyari uang, ngatur strategi karena harus keluarnya tanpa izin. Kalau izin gimana izin? Tat, izin ke Solo ngapain? Dewa 19, Tat. Hah? Mana dikasih izin? Takutnya ustadznya, iya kah? Mesti keluarnya tanpa izin. Syarat namanya. Dari kata bahasa Arab, syaroda, itu lari cepat. Tapi sudah di Indonesia kan, syarat berarti lari. Nanti setelah, kan kalau zaman, gak tahu kalau sekarang ya, zaman dulu kalau konser, apalagi kemudian yang di, apa namanya nih? Yang di bawah ini apa namanya? Festival ya? Buh, yang sering konser paham banget ya. Kita gak di tribun, gak ada duitnya di festival. Itu mesti disiram air kan? Iya. Air, air. Wah, setelah 2-3 lagu kan udah. Wah, air. Itu kan berarti kita pulang. Itu badan basah kuyup. Plus deg-degan. Ini masuk pesantrennya ketahuan atau enggak? Karena ketahuan pasti botak. Ya. Jadi perjuangannya untuk maksiat itu luar biasa. Ya Allah. Tapi bagi orang biasa aja. Itu geng ulun ya. Tentunya ketika sampai di sana ketemu dengan, "Heh, ente kesini juga apa?" Ketemu dengan geng yang lain ya. Ya Allah. Yang ingin ulun sampaikan, yakni ketika di Jakarta setiap hari ada. Ketika kuliah di Jakarta, setiap hari ada. Tinggal datangin aja. Bahkan ada yang gratis di pasar seni, gratis tiap hari. Gonta-ganti artisnya, tapi malas. Kenapa? Enggak ada tantangannya. Enggak seru. Nah, itu masa dulu ya. Tapi yang nonton banyak. Jadi ulun pernah juga nonton konser jingkrak-jingkrak tuh. Tapi ya seperti itulah. Kenikmatan sesaat ya. Belum lagi kemudian ketika ketahuan dibotak. Wah, anak pesantren dibotak, enggak kayak kita sekarang sengaja kita botak karena sudah longor. Biar enggak ketahuan longor, bawa gundul terus ya lo, padahal sudah longor. Pengen kira ulun pendek terus nih karena apa ulun suka enggak? Sini udah botak. Biar enggak kelihatan aja, Ya Allah. Kembali kepada prinsip, banyak bukan standar kebenaran. Wallahu alam bissawab. Lanjut faedah yang lain. Bagus sekali kitab ini ya. Saya mengharapkan ada ustadz yang menerjemahkannya sebenarnya. Simple. Prinsip, firman, sabda, kemudian faedah. Prinsip, firman, sabda, faedah. Luar biasa. Makanya sudah bilang ke teman-teman Rifkon, saya pengen selesaikan ini. Saya pengen selesaikan di dalam, yakni satu prinsip 15 menit, satu prinsip maksimal 30 menit. Karena sebagian orang itu kalau sudah filenya rada panjang, malas nontonnya. Biasalah ya, kere kuotanya. Lanjut. Kemudian, qala Amr bin Maimun, qila li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kaifa lana bil jama'ah? Faqala li, ya Amr bin Maimun, inna jumhur al-jama'ah hiya allati tufariku al-jama'ah. Innama al-jama'atu ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Firman Allah sudah. Sabda Nabi Muhammad sudah. Berikut athar seorang sahabat. Berkata seorang tabi'in bernama Amr bin Maimun rahimahullahu ta'ala kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa kaifa lana bil jama'ah? Dan bagaimana kondisi kita sekarang ini terhadap jamaah? Yang dimaksudkan dengan jamaah, apakah kita masuk dengan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kemudian kata beliau radhiyallahu, hai Amr bin Maimun, sesungguhnya kebanyakan jamaatul muslimin, orang-orang, mereka menyelisihi jamaah makna yang sebenarnya. Sesungguhnya jamaah itu adalah semua yang bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah walaupun kamu sendirian. Itulah jamaatul muslimin. Anda sendirian, Anda sedikit, komunitas Anda kecil, tapi Anda yang Anda amalkan bersesuaian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda lah yang dinamakan al-jamaah. Ingat, ini makna umum. Yang kita akan bahas di malam ini rada khusus, lebih mengerucut kepada para sahabat. Kita bahas yang umum dulu, ya. Mohon maaf, mohon jamaah merapat biar jamaah di luar bisa masuk. Oh, ada jamaah yang di luar ya. Bisa merapat dikit, Pak. Merapat, Pak. Ini kosong nih, ini beberapa kosong. Cuman kalau Anda di depan kamera, Anda rada nunduk. Silakan maju. Maju. Maju, maju, maju. Karena mungkin penerimaan atau sound di luar mungkin kurang oke ya. Jadi biar masuk ya. Pojok sini masih kosong, ikhwah. Mungkin teman-teman di luar enggak dengar, saya ulangi cerita konser tadi ya. Jadi ya Allah. Dah. Faedah yang bisa kita ambil dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi adalah kata beliau, "Annal haqqo yu'rafu bid-dalil la bil-'adad." Bahwasanya kebenaran itu dikenali dengan dalil, bukan dengan jumlah. Kebenaran itu dikenali dengan dalil, bukan dengan jumlah. Itulah kenapa semua kita harus belajar landasan dalil dari semua amal yang kita lakukan, karena itulah kebenaran. Dalil itu bukan yang ini yang mengamalkan banyak, tat enggak mungkin salah nih. Satu Banjarmasin melakukannya, satu Kalsel melakukannya, itu bukan dalil. Sini firmannya mana? Sini sabdanya mana? Hatu burhanakum. Terangkan kepada kami burhan atau keterangan atau dalil kalian. Itu yang namanya kebenaran dengan dalil. Bahwasanya kebenaran itu dikenal dengan dalil, bukan dengan jumlah. Makanya kaidah yang kita pelajari ini adalah al-haqqu laisa bil kathrah, bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Yang terakhir lengkap ini ya, dan ini metode pengarangan beliau ya, firman, sabda, athar sahabat, dan kemudian perkataan salafus salih. Berikut perkataan Ishaq ibn Rahu ya, salah satu guru di antara banyaknya guru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Qala Ishaq, maksudnya Ishaq bin Rahu ya, bisa juga dibaca dengan Ishaq ibn Rahawai, tapi kenapa para ulama lebih membaca dengan Rahu ya, karena lebih aman, karena kalau waih itu artinya buruk, rohuyah jadinya. Salah satu ulama yang tentunya yakni untuk kita yang awam enggak kenal-kenal amat ya, karena mungkin karangannya tidak banyak, tidak seperti murid dia yaitu Imam Ahmad. Ishaq ibn Rahuyah tentunya berarti sezaman atau selevel dengan Imam Asy-Syafi'i, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Ishaq ibn Rahuyah, ulama-ulama yang sangat luar biasa, tapi tentunya mereka tidak terlalu dikenal karena karangannya tidak seluas yang segenerasi dengan mereka itu Imam Syafi'i atau murid mereka Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka adalah guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, "Lau sa'altal juhal man as-sawadul a'zam qalu jama'atun nas." Jika kamu bertanya kepada orang-orang yang bodoh, apakah yang dimaksudkan dengan istilah dalam sabda-sabda Nabi Muhammad as-sawadul a'zam, sesuatu yang hitam dan besar, yang paling besar. Qalu, mereka mengatakan, jama'atun nas, mesti jawaban mereka adalah banyaknya manusia. Itulah arti dari as-sawadul a'zam. Karena kalau misalnya kita di atas melihat orang banyak di bawah, ya warnanya hitam. Karena apa? Rambut. Jadi kalau kata Ishaq ibn Rahu ya rahimahullah, jika kamu bertanya kepada orang-orang bodoh, apakah yang dimaksudkan dengan as-sawadul a'zam, maka mereka akan mengatakan banyaknya manusia. Itulah arti as-sawadul a'zam. Kemudian kata Syekh, wala ya'lamun annal jama'ata 'alimun mutamassikun bi atharin nabi wa tariqihi. Dan mereka tidak tahu padahal yang namanya jama'ah itu adalah seorang yang alim, satu orang alim mutamassik berpegang teguh dengan jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah. Orang yang alim yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah al-jamaah kata beliau. Faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwa al-jamaah, maka barang siapa yang mengikuti alim ini bersama alim ini dan mengikuti si alim ini karena dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, dialah al-jamaah. Wa man khalafahu fih tarakal jamaah, dan barang siapa yang menyelisih orang alim ini yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad ini, maka berarti dia telah meninggalkan jamaah. Inilah makna yang sebenarnya. Maka faedahnya kata beliau, annal jama'ata hiyal ijtima' alal haq wa muwafaqatihi walau qallas salikun. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-jama'ah adalah perkumpulan manusia dalam kebenaran. Bukan perkumpulan manusia saja yang penting banyak, enggak. Berkumpulnya manusia di atas kebenaran, itulah namanya jama'ah. Walaupun qallas salikun, walaupun orang-orangnya dikit, yang menapaki jalan itu dikit, tapi mereka sama-sama berkumpul di atas kebenaran dan mencocoki kebenaran, itulah yang dinamakan al-jamaah. Jadi bukan jumlah. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Sudah masuk isya kah? Belum ya. Oke, kita masuk kepada yakni perkataan Imam Ibnu Qayyim. Nah, perhatikan halaman 127. Nas Nabawi tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di masa awal Islam tidak ada jamaah lain selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna khususnya, ini umum. Anda ingin menjadi bagian dari al-jamaah, maka ikuti seorang alim yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalannya dengan paham sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah jamaah jika seperti itu terjemahannya. Walaupun dikit orangnya. Walaupun orangnya sedikit, namanya jamaah, itulah yang selamat. Apakah yang 72 tadi pasti neraka? Ya tidak. Tidak. Itu ancaman. Tapi Anda jangan merasa nyaman dengan ancaman. Ketika ada ancaman, harusnya Anda lebih mawas diri. Wah, jangan-jangan saya yang tidak selamat. Maka pelajari yang selamat itu bagaimana. Jangan kemudian ngotot, jangan kemudian yakni membela mati-matian pemahaman dia, padahal dia tahu ini menyimpang sebenarnya. Karena kebenaran yang seharusnya dia ikuti berat. Karena kebenaran yang harusnya dia ikuti selama ini dia ejek. Karena kebenaran yang harusnya dia ikuti orang-orangnya itu menjauhi dia semua. Lawang dia buruk. Terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, orang akan yakni kalah dengan egonya sendiri. Karena na'udzubillah mungkin sebelum dia sadar, dia mengejek orang yang mengikuti sunnah. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Suatu saat kemudian jika dia tersapa hidayah, itu malu sekali. Tapi harusnya malunya Anda kesampingkan. Lawang Anda sekarang, Allah ingin berikan petunjuk pada kebaikan kok. Makanya Allah menyampaikan di video yang beberapa waktu yang lalu, mungkin kalian sudah nonton, kalau belum bisa melakukan minimal gak ngejek. Kalau bisa belum bisa melakukan minimal jangan membenci. Karena kita tidak tahu hidayah Allah mungkin menyapa Anda suatu hari. Anda nanti malu. Dan ditakutkan gara-gara Anda malu untuk hijrah, Anda lanjut dengan maksiat. Karena bisikan syaitan kan seperti itu. Akhirnya Anda lanjut dengan kemaksiatan, lanjut dengan kebid'ahan. Kenapa? Anda gengsi. Kenapa Anda gengsi? Sebelumnya Anda ngejek sih. Sebelumnya Anda benci sih. Akhirnya ketika sebenarnya sudah di hadapan Anda kebenaran, ego Anda lebih kuat untuk tidak mengikutinya karena sudah malu duluan. Maka kalau belum bisa melakukan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka minimal jangan membencinya, jangan mengejeknya, apalagi membencinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perhatikan halaman 127. Nas Nabawi yang kita sebutkan di halaman 107 tadi menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di masa awal Islam tidak ada jamaah lain selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya definisi ahlu sunnah wal jamaah, jamaah adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam faham yang sama. Itu definisinya. Makanya kalau kemudian kita ingin jabarkan dengan prinsip yang kita pelajari, berkumpulnya orang-orang ini di atas kebenaran, itu baru namanya jamaah. Kalau kemudian berkumpul banyak orangnya tapi dalam penyimpangan, ya bukan jamaatul muslimin namanya. Makanya standar yang dinamakan jamaah adalah bersesuaian dengan ketaatan, bersesuaian dengan jalil. Banyak bukan standar. Selama dia bersesuaian dengan ketaatan dan jalil, walaupun sedikit orangnya, dia adalah al-jamaah. Dialah golongan yang selamat. Mudah-mudahan kita bagian darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Makna menetapi jamaah ialah menetapi perkataan mereka dalam penghalalan, pengharaman, dan tidak membelot dari mereka. Ini tafsiran makna al-ihsan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 100. Allah berfirman At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dalam kitab Tajridut Tauhid min darani syirki wa syubahi tandid, juga karangan Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim, Beliau menyebutkan di sana 25 prinsip mengesakan Allah. Salah satu di antaranya satu kaidah, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakunal yauma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka umat terbaik. Mereka umat paling dulu untuk melakukan ketaatan. Mereka tidak terlewatkan dari mereka kebaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu generasi pun yang datang setelah mereka kemudian bisa mengalahkan keutamaan mereka. Nah, wal khairiyatu fi man ba'dahum wal huda mu'allaqun bittibahim, kata Syekh, dan kebaikan orang-orang yang datang setelah generasi mereka dan petunjuk itu tergantung dengan bagaimana umat tersebut mengikuti mereka, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun," dan orang-orang yang terlebih dulu, lagi lebih awal memeluk Islam, "minal muhajirin wal anshar," dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga al-anshar. Al-muhajirin para sahabat Nabi Muhammad yang di Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Al-Ansar, rata-rata mereka pedagang. Dan Al-Ansar adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah di Madinah. Dan rata-rata mereka adalah petani. Petani kurma. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Al-Muhajirin, mengikuti Al-Ansar, bi'ihsan, dengan kebaikan. Inilah makna kebaikan itu. Perhatikan perkataan Syekh, muwafiqan lima kanu alaih, la yukhalifuhum wa la yakhruju an aqwalihim, yaitu generasi yang datang setelah zaman para sahabat. Kalau mereka ingin dikatakan baik dan dengannya Allah meridhai mereka, itu tergantung bagaimana mereka mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebaikan mereka, dengan kebaikan para sahabat. Apa artinya kebaikan para sahabat? Yaitu menyesuai atau bersesuaian dengan yang mereka lakukan, yang mereka katakan, wala yukhalifuhum, dan tidak menyelisihi mereka, wala yakhruju an aqwalihim, dan tidak keluar dari perkataan-perkataan mereka. Kalau Anda ingin diridhoi ya Allah, menjadi umat setelah generasi para sahabat dan diridhoi ya Allah, tergantung bagaimana kita mengikuti para sahabat. Dan mengikuti para sahabat itu bersesuaian dengan yang mereka lakukan, yang mereka katakan. Penghalalan, pengharaman. Dan ingat, dan tidak membelot dari mereka. Jadi, satu, apa ini istilahnya, satu paragraf ini, itu adalah makna ihsan dalam firman Allah surah At-Taubah. Jadi siapapun orangnya, ketika mereka adalah bagian dari generasi setelah para sahabat, kalau Anda ingin Allah ridhoi, karena ayatnya radhiyallahu anhum wa radhuan, Allah ridho pada mereka. Anda ingin Allah ridhoi dan Anda adalah orang yang datang setelah generasi para sahabat, maka semuanya itu tergantung kepada sejauh mana Anda mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebaikan mereka, mencocoki perkataan, mencocoki perbuatan, penghalalan, pengharaman, dan tidak membelot dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita belajar manhaj salaf ini. Karena mereka adalah barometer kebenaran. Dengannya kita tahu siapa yang berjalan di atas kebenaran dan siapa yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika jamaah kaum muslimin terpecah di berbagai negeri, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk komitmen terhadap persatuan fisik orang-orang yang terpecah belah. Karena beda tempat, beda negeri. Sebab bisa jadi secara fisik orang-orang muslim dan kafir juga bisa bersatu di tempat yang sama, satu negeri. Ngumpul kita muslim dan kafir. Begitu juga antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang keji. Sehingga komitmen terhadap fisik orang-orang tidaklah memiliki arti. Ya dong, kita muslim kafir satu kota, yang taat dan yang berbuat keji satu kota. Karena intinya bukan perkumpulan jumlah itu. bukan perkumpulan fisik itu. Ingat ini perkataan Imam Syafi'i. Sebab perkumpulan fisik saja tidak akan bisa membuahkan sesuatu pun. Komitmen terhadap jamaah tidak ada artinya kecuali jika jamaah itu sepakat dalam penghalalan, pengharaman, dan ketaatan. Walaupun tempatnya beda-beda. Beda kota, tapi tetap di Indonesia misalnya. Bahkan mungkin beda negeri. Tapi kalau prinsipnya sama, ya sama. Fisiknya berjauhan. Tapi ketaatan mereka sama. Dalam perkara penghalalan dan pengharaman sama. Kenapa? Karena barometernya sama. Jadi perkumpulan itu bukan fisik. Tapi dalam kebenaran yang mereka ikuti. Bisa di Banjarmasin, bisa di Bali, bisa di banyak tempat. Makanya ulun pernah juga mendengarkan sebagian ikhwah mengatakan, kok pembahasannya sama ya? Siapa saja ustadznya yang datang? Karena prinsipnya sama. Ustadz yang kita undang terkadang dia mungkin dari Jawa Tengah, ya, Aminur Baif misalnya, Jawa Tengah, Jogja. Syekh Abdurrahman Thayyib, Jawa Timur, Surabaya. Ustadz kemarin Farhan Abu Furaihan, Aceh. Atau kemudian ustadz-ustadz yang lain dari Jabodetabek misalnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Jabodetabek itu singkatan, bukan nama satu kota. Itu singkatan. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Anda akan tahu orang itu asli orang Banjar kalau dia safar, pergi hendak ke mana? Hendak ke Jabodetabek. Ah, itu orang Banjar tuh. Dia enggak paham. Ini juga saya nukil dari semoga Allah merahmati beliau, Ustaz Arifin Ilham ya. Hendak tahu orang Banjar yang di Jakarta kalau inya menyambat Depok. Pian dari mana? Dipuk. Ah. Orang Banjar. Dipuk. Wah, itu jokes beliau, saya ingat sekali ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut jamaah. Dipuk. Aduh. Atau baru-baru ini saya yakni ada chat. Satu kata yang saya lama sekali tidak mendengarkan, epok. Malawasnya kada mendengar, ya Allah. Epok itu ini, dompet. Ya Allah. Anda berarti juga lama enggak dengar kata itu ya? Sama. Ya Allah. Epok, ya Allah. Lanjut. Dahan saya editkan nontonnya. Rusak kitabnya dibahas di situnya ya. Lanjut. Masih perkataan Imam Syafi'i. Siapapun yang bersuara seperti pendapat kaum muslimin, maka ia telah komit dan menetapi jamaah dimanapun berada. Beda tempat, beda kota, beda negeri. Tapi selama barometernya sama, pasti ketaatannya, penghalalannya, pengharamannya sama. Itulah yang namanya al-jamaah. Dan siapapun yang berseberangan dengan pendapat jamaah, maka ia telah berseberangan dengan jamaah yang sebenarnya diperintahkan untuk dipatuhi. Walaupun sekota. Walaupun satu kota, walaupun satu negeri. Tapi Anda berseberangan dengan kebenaran, Anda keluar dari al-jamaah. Kelengahan hanya terdapat pada perpecahan. Dan tidak mungkin di dalam jamaah terjadi kelengahan. Dari makna kitabullah, sunnah, dan kias insyaAllah. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, para sahabat di antara kekuatan mereka, secara kolektif mereka maksum. Itulah para sahabat. Tapi tidak secara individual. Tidak mungkin kemudian mereka bersatu untuk membuat satu kesesatan. Tidak. Mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Kita sudahi. Jamaah yang dimaksud adalah jamaah para sahabat. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis tentang perpecahan umat. Ingat ini makna khusus ya. Dengan demikian, kita harus menetapi perkataan mereka dalam hal penghalalan dan pengharaman. Dan hal yang bersifat wajib. Serta mengikuti mereka dalam hal itu. Inilah barometernya. Yaitu para sahabat. Sebab kelengahan hanya terdapat pada perpecahan Sedang bagi para sahabat tidaklah mungkin terjadi kelengahan dari makna kitabullah, sunnah, qiyas, insyaallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau, lihat di footnote. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ini pendapat Imam Syafi'i, dan itulah juga kemudian yakni menjadi nama masjid kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya yang namanya perkumpulan, yakni itu bukan standar. Banyaknya orang itu bukan standar. Bersesuaian atau tidak Anda dengan dalil, bersesuaian atau tidak Anda ini dengan ketaatan, itulah patokannya. Anda sesuai dengan dalil, Anda sesuai dengan ketaatan kepada Allah, walaupun Anda jumlahnya sedikit, Anda jamaatul muslimin. Walaupun misalnya beda kota, beda provinsi, bahkan beda negeri, sedikit orangnya, di pelosok bumi bahkan mungkin, tapi dia di atas kebenaran, sedikit, mereka adalah al-jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka adalah golongan yang selamat, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. 10. Kita ada hadiah 10, ya. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada penanya di pertemuan yang lalu, dua orang belum mengambil hadiah, ya. Masih kita simpankan hadiahnya. Mungkin dia beranggapan ketika hadiah diambil kena pajak, ya. Jadi kadang ambil genjakannya kena pajak, ya, 10%, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa dakwah salaf selalu diolok-olok oleh sebagian masyarakat, padahal isi kajiannya hanya menerangkan firman dan sabda, dan Ustaz tadi menjelaskan bahwa belajar manhaj salaf itu sebagai tolak ukur dengan kebenaran dan penyimpangan. Siap. Nah, ini sudah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala azali dari sononya, yang namanya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit. Dan kalau misalnya kita diolok-olok, diejek dan lain sebagainya, yang kita terima ini masih sangat ringan. Maka lakukanlah sebuah perbandingan dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma diolok dan diejek, dilempari kotoran, dilempari batu, diusir dari kota kelahirannya sendiri. Jadi sangat menyakitkan. Jadi kalau misalnya Anda diolok-olok ketika ikut kajian sunnah, Anda dibully di sekolahan, di kampus, di kantor, sabar aja. Mereka hanya belum tahu. Sisanya, ketika Anda dalam posisi terzalimi, doakan kebaikan untuk mereka. Wallahu alam bisaw. Doakan kebaikan untuk mereka. Tidak sedikit orang-orang yang demikian tersapa hidayah karena akhlak Anda yang kemudian tidak selalu merespon ejekan mereka. Diam, teman-teman diam. Tau-taunya yang ejek juga bosan. Lama kelamaan, orang ini kok saya buruk sama dia, dia kok santai terus. Pelan-pelan, curi-curi, ya, cupke-cupke, ya. Kemudian dia ikut pengajian. Oh, akhirnya, ya, ulun kenapa ulun tahu orang yang seperti ini itu cerita langsung ke ulun, tentunya lewat WhatsApp. Ulun dulu diantara yang membenci kajian ini, ulun diantara yang ngejek sebagian teman-teman di sini, dan kasusnya di kantor. Tapi lama kelamaan, ke orang ini santai, ya, diejek diem. Ketika berpapasan dia salam duluan, akhlak penting sekali akhlak. Padahal diejek sebagian ikhwah kita itu. Tapi ketika berpapasan, hak sama muslim tetap mereka jalankan. Assalamualaikum. Padahal tiap hari diejek dia. Jenggotnya diejek, celananya diejek, macam-macam diejek. Hidayah itu unik. Jadi doakan saja, ya. Mereka mungkin belum faham, ya. Wallahualam. Jadi sabar. Karena belum dilempari batu. Masih tuduhan-tuduhan. Apalagi yang nuduhnya kadang-kadang juga akun-akun yang abal-abal. Ah, santai, ya. Santai. Dan jangan habiskan waktu antum kemudian yakni membalas balik, mendebat, habis waktu antum. Mending belajar. Mending belajar. Apa maksudnya memahami dalil hanya dengan akal? Mohon penjelasannya. Memahami dalil hanya dengan akal. Apa, ya? Saya takutkan ini orang-orang akhlaniin. Orang-orang yang mengedepankan akal dibandingkan firman dan sabda. Ini kalau orang-orang yang berbicara seperti ini dan maksudnya adalah bahwasanya akal itu bisa dikedepankan dibandingkan firman dan sabda, dan orang ini pernah umroh dan dia pernah cium Hajar Aswad, tolong terangkan masuk akalnya di mana. Simple aja. Anda menuhankan akal. Akhirnya Anda ingin kemudian firman Allah dan sabda Muhammad dengan akal Anda, Anda memahami. Maka kita tanyakan, kalau Anda pernah umroh dan kemudian Anda mencium Hajar Aswad, batu rebutan Anda, sikut-sikutan Anda, akal Anda di mana? Coba kita tanya aja. Enggak bisa. Akal itu penting. Akal itu di sini. Jantung bendanya itu. Ini otak. Semuanya bermula di sini. Tapi memang ngomongnya enak ketika nunjuk ke kepala memang. Padahal dia adalah di jantung. Jantung bendanya. Semua bermula di situ. Iman, akal itu di situ. Nanti dia yang kirim pesan ke otak. Jamaah sekalian rahimakumullah, akal itu penting karena akal lah kita menjadi orang yang dapat kewajiban. Karena akal lah kita berbeda dari binatang. Ya, kalau kita tidak berakal, ya gila, ya tidak ada kewajiban atas kita. Gimana orang gila? Bikin niat aja gak bisa dia. Nah, dia gila. Akal itu penting. Tapi harusnya akal itu untuk memahami firman dan sabda, bukan mengalahkannya. Jika bertentangan akal kita dengan firman dan sabda, satu, mustahil. Yang kedua, bagi sebagian orang bertentangan, maka akal Anda kesampingkan. Orang-orang yang ngomong seperti ini harus mengedepankan akal misalnya, tapi kemudian setiap tahun dia merayakan Isra Mi'raj. Kejadian yang mustahil Anda percayai. Isra Mi'raj enggak masuk akal, jemaah. Kalau Anda pakai akal. Mekah Palestina itu 1 bulan perjalanan onta atau yakni kuda. 1 bulan perjalanan. 1600-an kilo. 1 bulan perjalanan Mekah Palestina. Nabi Muhammad melaluinya cuman enggak sampai 8 jam dan itu bukan cuman Mekah Palestina plus langit. Siapa yang percaya? Enggak ada. Makanya orang waktu itu ketika mengukurnya dengan akal, sebagian kan murtad. Akal kita harus tunduk kepada firman dan sabda. Yang ikut khutbah Jumat kemarin, yang hadir Jumatan, lu menyebutkan satu, yakni prinsip. Lu sebutkan 9 prinsip, nomor satunya kalau pengen ingat. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, kita harus membenarkan semua berita yang beliau bawa. Harus kita benarkan. Selama itu firman Allah yang beliau sampaikan pasti benar, atas sabda beliau yang sahih. Bahkan keyakinan kita akan benarnya khabar yang beliau sampaikan harus lebih yakin kita dibandingkan kata-kata yang keluar dari lisan kita sendiri. Sekalipun yang beliau sampaikan tentang umat-umat terdahulu, tentang akhir zaman, tentang perkara gaib, sami'na wa ata'na, itulah semboyan seorang muslim. Akal penting, karena akallah kita beda dari binatang, karena akallah kita mendapatkan kewajiban. Tapi kalau kemudian Anda ingin benturkan dengan firman dan sabda, Anda salah. Dan ingat, kenapa Allah sebutkan tadi al-mustahil? Karena firman Allah dan sabda Nabi Muhammad pasti bersesuaian dengan akal sehat. Kalau Anda bertentangan, akal Anda yang tidak sehat. Wallahualam bissawab. Jadi akal yang kita miliki, gunakanlah untuk memahami, bukan mengalahkan. Bukan mengedepankan, mendahulukan akal Anda baru firman dan sabda. Bahkan akal itu diantara bentuk pendalilan. Tapi setelah firman dan sabda, terkadang bantahan itu dengan akal. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara dalil adanya Allah itu setelah firman dan sabda, ada dalil akli, dalil secara akal. Bahwasanya sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Sesuatu tidak mungkin ada begitu saja. Bagaimana sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri? Lawang sebelumnya enggak ada, kok jadi pencipta? Kan keyakinan sebagian orang bahwasanya alam semesta ini tercipta karena ada Big Bang Theory. Teori, yakni bom, teori ledakan yang besar. Simple, akal kita akan menjawab yang namanya bom itu ngancurin, yang namanya ledakan itu menghancurkan. Masa setelah ada, boom, rapi semuanya. Langit, bumi, semua makhluk. Allah yang ciptakan semua dengan kerapiannya. Akal, kita pakai. Kalau ulun katakan kepada pian, Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, asal Anda tahu saja ya, Masjid Imam Syafi'i ini itu ada begitu saja. Pian hadir ini kemarin, masjid ini enggak ada. Ini ada begitu saja. Dalam satu malam, semen datang sendiri, tanah datang sendiri, wow, ekskavator datang sendiri, dia ngeduk, dia bikin cor-coran, wow, satu malam. Apa yang ada di benak pian, ustadznya gila. Kenapa? Karena akal Anda sudah nolak. Itu saya baru berbicara masjid, belum berbicara bumi dan isinya, belum berbicara langit dan penghuninya. Jadi simpelnya, kalau memang maksudnya adalah mengedepankan akal dibandingkan firman dan sabda. Kalau versi perkataan Ustaz Maududi, campakkan kecerdasan Anda ya, kalau sudah berbenturan dengan firman dan sabda, tinggalkan. Wah, panjang juga ya. Oke. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tumben nih, gak ada pertanyaan akhwat nih. Mohon nasihatnya untuk saya sendiri. Oh, nanti habis pengajian berarti. Kita berduaan. Mohon nasihatnya untuk saya sendiri untuk menghindari perdebatan dalam menyampaikan yang hak. Kadang diri ini ingin sekali membahas dan menjawab komentar orang lain, khususnya dalam medsos. Gak usah, itulah nasihat saya. Sampaikan kebenaran dan berjalanlah. Kulil haqqa wamshi, sampaikanlah kebenaran dan berlalulah. Kalau Anda ingin dialog, japri. Japri. Kalau Anda debat di beranda umum, semua orang baca, Anda menang, Anda akan membanggakan diri. Dan Anda mempermalukan orang. Kalau Anda kalah, ya salam. Ya, Anda belum siap untuk berdialog. Wallahualam bissawab. Kalau memang ingin menjawab dan Anda siap untuk berdialog, maka lebih baik empat mata. Untuk kasus zaman sekarang, ya mungkin japri saya. Ngapain? Show off. Ingin dilihat orang. Saya bisa jawab nih. Saya bisa. Enggak usah. Ngabisin waktu. Mending kemudian pulsanya buat nonton yang bermanfaat ya. Untuk streaming ya. Streaming. Calon sarjana. Saya iklanin nih calon sarjana nih. Kalau itu dulu waktu dia sebelum ke pesantrennya, kalau misalnya pas wifi nyala, itu aja yang dia tonton ya. 5 sebab apa gitu, 6 hal yang harus ketahui, 4 hal yang harus Anda ketahui, nomor 4 bikin geleng-geleng, macam-macam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, zamannya ya. Apakah perkataan hati yang terbersit saat sholat seperti hati yang berbicara sendiri dihukumi terkena dosa seperti perkataan yang tidak pantas tetapi kita tidak menginginkannya? Wallahualam. Mudahan tidak ya. Mudahan tidak. Dan ini diantara bukti kita terganggu oleh syaitan. Karena perkataan yang tidak pantas, kita memikirkan yang pantas saja tapi keluar dari sholat, itu sudah trik syaitan kena pada kita. Dia tidak halangi kita untuk sholat, tapi dia akan rusak sholat kita hingga kemudian kita lupa berapa jumlah rakaat. Apalagi kemudian perkataan yang tidak pantas ya. Itulah memang tugas syaitan. Mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahualam bissawab. Jadi maknai yang Anda baca agar Anda khusyuk. Maknai yang Anda baca agar Anda khusyuk. Agar kemudian tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Tapi itulah, terkadang kunci hilang, dompet lupa naro, ingatnya waktu sholat. Allahu Akbar. Nah iya. Gitu, gitu. Reflek tangannya sampai gitu. Allahu Akbar. Nah iya. Iya. Karena ingat, di sini tadi undang anak. Allahu Akbar. Nang dihiga loh begitu, dihiganya. Nah iya. Aduh, pingsut sekalinya. Wallahualam bissawab. Cuma-cuma. Itu beat baru, Ban. Nanti kita ulang di pengajian yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang telaga Kautsar. Oh, mungkin ini nonton tadi pagi ya, kita bahas surah Al-Kautsar ya, untuk ibu-ibu dari Australia. Tentang telaga Kautsar, bukan telaga. Al-Kautsar itu sungai. Al-Kautsar itu sungai di surga Allah untuk Nabi Muhammad, tapi dia punya dua pancuran, airnya keluar memenuhi telaga Nabi Muhammad. Telaga itu sebelum As-Sirat, Al-Kautsar sudah di surga. Bedakan dua hal. Tentang telaga Kautsar, ulun baca dulu, tentang telaga Kautsar Rasulullah di padang mahsyar. Oh, Haud maksudnya, telaga Rasulullah, bukan Kautsar namanya. Telaga saja, Haud. Siapakah yang bisa meminumnya? Apakah umat Rasulullah al-jamaah? Ya. Kita mengharapkan bahwasanya semua kita meminumnya, insyaallah, amin. Tapi ada satu bahasan yang tertolak darinya ada. Jadi yang meminumnya umat Nabi Muhammad. Tapi ada umat Nabi Muhammad yang tertolak untuk meminum di sana. Dan Nabi Muhammad membelanya. Ya Allah, ummati, ummati. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak mengetahui, SAW, apa yang mereka telah ada-adakan dalam urusan agama sepeninggalmu. Kamu enggak tahu. Makanya jamaah, ini ancaman untuk yang berbuat bid'ah. Ditakutkan Anda tertolak dari meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Karena keutamaannya, seteguk Anda meminumnya, Anda tidak pernah akan haus selamanya. Keutamaan yang luar biasa. Wallahu alam bisawab. Jadi para ustaz, para da'i, ketika menyampaikan tentang bahaya bid'ah, jangan berbuat bid'ah dalam urusan agama tentunya, itu karena mereka sayang agar Anda tidak terdepak, tertolak dari meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar bersambung kan nikah. Oh, kada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta nasihatnya Ustaz kepada ikhwah yang suka berdakwah tapi tidak tahu tempat waktu yang tidak tepat. Siap? Sehingga itu mencoreng nama kajian kita sendiri akibat ulahnya. Contohnya, kami mempunyai grup di mana grup itu yang bermanhaj salaf minoritas. Album kelima slang. Iya kan ya? Nomor lima minoritas ya, sebelum mereka bubar. Masih ada Pai, ada Bongki, ada Indra. Tahu saya. Majalahnya saya beli kok. Gantungan kunci saya beli, baju saya beli. Slanker juga. Tapi kok enggak ada yang bawa bendera sih? Ada apa ini sebenarnya? Tetapi ikhwah ini selalu mengirim artikel yang menyebabkan orang mengatakan, oh dasar Wahabi. Oke. Okay. Kainikah yang diajarkan kajian ikam, minta nasihatnya Ustaz. Siam. Jamaskan rahimakumullah, kalau Anda ingin berdakwah dan Anda ada di komunitas yang mungkin teman-teman yang ngaji salamnya sedikit, mungkin lebih baik japri ya. Lebih baik japri. Apalagi kemudian ketika Anda memposting terjadi perdebatan, enggak usah. Manfaatnya tidak lebih banyak dibandingkan kemadharatannya. Enggak pernah kita mengajarkan seperti itu. Berdakwah ada waktu dan juga ada tempat. Berdakwah juga kita harus dengan hikmah, bijaksana. Siapa yang sedang kita dakwahi? Orang yang pintarkah kemudian dia bisa mendebat, atau orang yang bodohkah yang kita sedang hadapi? Yang akhirnya hanya bisa menuduh dan memfitnah. Anda harus timbang itu. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Jadi, yakni kalau misalnya Anda melakukan hal yang seperti ini dan kemudian keluar kata-kata tuduhan seperti ini, tugas Anda klarifikasi sekalian, selajur. Jangan Anda lepas. Nanti orang akan beranggapan makin buruk. Luruskan saja. Tapi yang lebih baik mungkin japri ya. Apalagi misalnya yang komen adalah adminnya. Karena terkadang kita diundang, ya ini tanpa izin diundang masuk grup, masuk grup, masuk grup. Ya kita ingin share aja. Tak taunya mereka tersinggung. Maka japri. Maka japri. Tunjukkan akhlak yang baik. Wallahu alam bissawab. Tidak sedikit kasus seperti ini. Karena ulah satu oknum, kemudian satu pengajian salah. Dan bisa jadi orang yang ngomong, ini bentuk pembelaan saya, Bisa jadi yang ngomong seperti ini dia enggak tahu arti Wahabi sebenarnya. Maka luruskan. Wallahu a'lam bissawab. Lebih baik Anda ikuti grup yang di dalamnya teman-teman yang sefaham, masing-masing share yang bagus-bagus, hindari perdebatan. Ngabis-ngabisin waktu, energi dan hati kita ikut jadi kotor. Ikut mungkin nanti bahasa sambat nang kada baik karena orang menyambati Anda membalasnya. Atau kemudian ketika Anda menang, oh Anda apa tuh istilahnya tuh? Menjadi orang yang sombong ya. Wah, Anda mengalahkan seorang disaksikan oleh 256 member. Enggak ada faedahnya. Enggak bermanfaat jadinya nanti ilmunya untuk Anda yang enggak usah. Wallahu a'lam bissawab. Saya pernah mendengar kajian bahwa tumben nih pertanyaannya bagus-bagus hari ini. Saya pernah mendengar kajian bahwa antum simpani kah yang nyeleneh? Erdaya. Emang enggak ada ya? Bagus, bagus. Ya, seperti ini ya, antum makin bagus ya, saya makin pusing. Saya pernah mendengar kajian bahwa bila belajar kitab, buku agama harus dengan guru. Saya bukan guru ya. Kalau begitu yang ngajar Akh Ivan aja, beliau guru agama. Jangan belajar sendiri. Oh, bagaimana dengan buku-buku agama yang saya miliki? Apakah tidak boleh dibaca bila tidak ada guru yang mengajarkan? Boleh. Bahkan tafsir Al-Quran, sebagiannya kita faham tanpa tafsiran. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, bentuk penafsiran Al-Quran itu ada empat. Satu, tafsir Al-Quran yang dipahami langsung oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Dua, tafsir Al-Quran yang dipahami semua orang walaupun dengan terjemahan karena berkaitan dengan ayat-ayat ketuhanan, keagungan Allah, asma dan sifat Allah. Faham langsung kita itu. Enggak perlu tafsir yang panjang. Tiga, ada tafsir yang dipahami oleh hanya para ulama. Itulah lahannya Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya rahimahumullah subhanahu wa taala. Dan ada tafsir yang hanya dipahami oleh Allah subhanahu wa taala. Kita bisa faham. Tapi kalau ada kemudian keterangan pengarang Anda enggak paham, tandain. Kenapa? Apa gunanya Anda punya stabilo kemarin? Tandain, set, ini kurang paham. Tanya ustaz. Tanya ustaz. Supaya Anda tidak salah dalam memahami satu kitab. Baca. Tapi ketika ada yang tidak jelas, tandain dan tanyakan. Wallahu a'lam. Karena sebagian orang walaupun yakni mayoritasnya tidak, tapi sebagian orang itu memang ada yang suka baca. Maka maksimalkan bacaan Anda adalah bacaan agama, bukan kemudian mungkin cerpen atau novel, enggak usah ya. Buku-buku agama saja. Perkaya diri dengan maklumat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz menyikapi di lingkungan keluarga, dulu ana adalah salah satu karyawan di salah satu bank swasta di Banjarmasin selama 11 tahun. Alhamdulillah setelah ana belajar tentang manhaj salaf dan juga berbagai dan bagaimana dosa riba jamaah, orang kafir Quraisy saja tahu ia adalah dosa yang buruk atau harta yang buruk. Belum ulang sedikit ya ceritanya. Kita tahu kan yang namanya Ka'bah itu pernah kebakaran. Ketika ia bangunan beton, kalau pernah kebakaran dia jadi rapuh. Dia jadi rapuh. Seperti hati sebagian ikhwan yang tertolak. Ah, rapuh. Dia jadi rapuh. Sorry. Karena pernah kebakaran itu jadi ya rapuh. Nah, yang namanya Mekah itu wadi. Wadi itu lembah. Artinya ada turunan yang cukup dalam curang. Ketika ada banjir bandang, maka ketika menerpa tembok Ka'bah, hancur dia. Nah, kala itu umur Nabi Muhammad, dan saya tidak salah, masih 35-an. Belum jadi Nabi, jadi Rasul. Hancur Ka'bah, dan mereka kemudian sepakat untuk membangun ulang. Kesepakatan yang mereka bikin adalah tidak boleh sumbangan untuk membangun Ka'bah ini dari duit transaksi yang tidak jelas atau duit riba. Bayangin. Ulun sering sebutkan, norma sudah ada di zaman itu. Keburukan tapi lebih banyak. Mereka menyekutukan Allah, mereka bunuh anak hidup-hidup. Ya. Keburukannya ngeri, tapi norma ada. Mereka orang yang menjunjung tinggi kejujuran, mereka orang yang menolong orang yang terzalimi. Di antaranya, mereka tahu buruknya riba. Mereka punya syarat. Tidak boleh ada yang nyumbang untuk pembangunan ulang Ka'bah ini kalau dari duit transaksi yang tidak baik, mahar baghi. Atau kemudian mahar baghi itu adalah transaksi kezaliman lah. Anda zalim sama orang, kemudian duitnya Anda sumbangkan. Enggak boleh begitu. Dan juga hasil riba. Artinya sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, mereka tahu itu buruk. Kata Syekh, mungkin sudah pian dapatkan faedahnya bersama Ustaz Ahmad di Fiqh Sirah di awal-awal tentang pembangunan Ka'bah. Maka Syekh Zaid menyebutkan bahwasanya yang kita sayangkan di zaman kita, kata beliau, ini terlalu dianggap biasa. Padahal orang kafir Quraisy tahu itu buruk. Maka barakallahu fikum, Anda sudah keluar ya. Anda harus memutuskan untuk resign. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkadang di lingkungan keluarga Anda selalu bertentangan dan merasa asing sendiri tentang manhaj yang Anda pelajari. Mohon penjelasannya Ustaz, apa yang harus Anda lakukan? Syukran. Jamaskan hamkumullah. Di pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas al-ghuraba. Tentang makna al-ghuraba. Halaman berapa jamaah? Anda sedang di posisi itu sekarang. Anda sedang menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan di mana di sekitar Anda buruk semua. Tapi bukan berarti Anda tidak berdoa ya, doakan mereka supaya mereka mendapatkan nikmat yang Anda dapatkan sekarang. Bukan kemudian Anda masuk surga sendirian, doakan kebaikan untuk mereka. Orang tua, pasangan, anak, paman, bibi, doakan mereka supaya merasakan nikmatnya, manisnya iman yang sekarang yang Anda dapatkan. Ulun tanya kepada sebagian ikhwah yang tentunya sudah meninggalkan hal-hal yang haram seperti Anda ini juga. Padahal biasanya yang mereka, bukan biasanya, yang mereka tinggalkan kadang-kadang juga yakni bukan duit yang sedikit, ada transaksi besar yang mereka tinggalkan, ada bahkan yakni perusahaan yang mereka jual, subhanallah. Tapi karena setiap hari bergumul dengan riba, harus sogok sana, sogok sini. Haram sana, haram sini. Begitu selesai, ketika ulun bertanya, apa yang pian rasakan sekarang? Ketenangan, lebih tenang. Kemarin memang banyak duit. Warawiri di rekeningnya miliaran. Tapi tidak ada ketenangan. Karena hati nurani Anda tahu transaksinya enggak baik. Anda sogok sana, sogok sini untuk supaya menggolkan yakni tender atau proyek Anda. Anda tahu alarm Anda masih nyala sebenarnya. Tapi begitu semuanya selesai, walaupun tentunya ketika prakteknya dilakukan, Anda, mohon maaf dengan bahasa saya, Anda digoblok-goblokin orang. Anda meninggalkan gaji puluhan juta, Anda meninggalkan transaksi ratusan juta, Anda meninggalkan perusahaan yang bernilai miliaran rupiah, Anda disebut orang goblok. Tapi subhanallah, mereka tidak tahu keterangan yang dimiliki teman-teman. Lebih tenang, nyaman. Kenapa? Mereka tahu selama ini menjalankan yang salah. Ini yang Anda rasakan sekarang. Maka rasa ini harus Anda bagi. Di antaranya doakan mereka supaya mereka juga sadar. Jadi sabar ya. Anda bagian dari al-ghuraba. Unasun salihun, unasun salihun fi unasin su'in kafir. Orang-orang yang baik, tapi di tengah-tengah manusia yang buruk banyak lagi. Tetap jalankan ketaatan. Tetap istiqomah di atas ketaatan, walaupun Anda asing bahkan di keluarga sendiri. Tapi berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan mereka petunjuk yang sama dengan yang Anda dapatkan sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya asuransi bagi siswa sekolah? Karena dari pihak sekolah mewajibkan ikut sebagai persyaratan untuk bisa PKL. PKL itu apa? Praktek kerja lapangan, siap. Kirain pedagang kaki lima ya. Ini siswa pengen jadi pedagang ya. PKL cilok. Wah, jadi pedagang kaki lima jualan cilok ya. Aci dicolok ya. Sedangkan dalam hati saya mengingkarinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi mewajibkan ya. Wallahualam bisawab, Anda harus lihat transaksinya. Karena pada asuransi Begitu banyak keburukan, di antaranya adalah kezaliman. Pada asuransi itu banyak sekali keburukan, di antaranya adalah kezaliman. Contoh mudah nih, dan ini kisah nyata ya, jamaah kita ya. Dia ASN ya. Dia bayarnya sebulan itu 130 ribuan, berarti kelas berapa tuh? 130 ribuan pokoknya. Dia sudah bayar sejak namanya itu askes, askes. Sudah bayar 9 tahun. Tolong dikalikan. 130 ribu kali sebulan kali 9 tahun. Berapa duitnya? 130 ribu kali 12 kali 9. Berapa belas juta? Dan kalau ASN itu BPJS gak bisa diambil. Gak bisa diambil. Lain kalau mungkin jam sostek bisa diambil. Kalau yang swasta bisa. 14 juta, siap 14 juta. Qadarullah dia sakit. Diare. Sudah 3-4 hari, berarti cukup parah. Karena diare biasanya ya nih, 2 hari minum obat yang standar saja yang jual di warung juga selesai. Ini sudah 3-4 hari, hari kelima dia ke rumah sakit mengharapkan di opname. Anda tahu apa yang dia dapatkan? Oralit. Dan disuruh pulang. 14 juta duitnya. Dia bisa masuk rumah sakit dengan kelas yang tinggi. Artinya yang sekamar sendirian, ber-AC, ada TV. Kamar mandi di dalam. Subhanallah. Dan diberikan obat, kan ada 3 obat yang disarankan oleh dokternya. Satu, didatangnya kemudian ke kasir, yang ini ada, yang 2 ini kami enggak punya. Yang ini pun adalah yakni obat apa tuh yang murah tuh? Generik. Tentunya oralit. Sudah oralit generik pula. Siap ya? Yang 2 ini kami enggak ada. Akhirnya dia harus cari ke apotek. Tak taunya yang 2 ini salah satunya ingredientnya ada di Entrostop. Entrostop aja kada bisik ya, Pak Bian. Kemana 14 jutanya itu? Ini contoh doang ya, contoh doang. Mudahan rumah sakitnya dengar ya. Tapi wajar jamaah, ulun browsing-browsing, ya ini BPJS triliunan belum bayar ke rumah sakit. Jadi, oh wajar. Sangat wajar mereka enggak memberikan layanan. Kenapa? Mereka belum dibayar sama pemerintah. 14 juta rupiah dapat oralit 3 saset. Satu diminum, 2 diminum, 3 sampoan ya karena saset ya. Biar seger dong, sakit tapi tetap harus seger kan. Ya Allah. Itu contoh doang. Contoh kezaliman yang ada pada asuransi. Ulun pernah tuh iseng-iseng yang nawar-nawarin bank tuh, ah sesekalilah ulun debat ya. Bapak kenapa gak mau ikut? Haram mbak. Dari mana pak sisi haramnya? Oh ngajakkan berantem. Siap. Saya terangkan. Dimatiin teleponnya sama dia. Aduh. Mbak ini kan transaksi ya mbak? Iya. Saya berarti bayar premi itu duitnya jelas ya mbak? Iya. Tapi kenapa saya mendapatkan sesuatu yang tidak jelas mbak? Maksudnya pak, ya saya kan belum jelas saya besok celaka atau enggak, atau saya sakit atau enggak. Kan enggak jelas, transaksi apa ini mbak? Oh gitu ya pak, tapi kan yang kedua mbak, saya mau langsung ditutup ya. Istri saya gemes, gak usah bang disauti ya. Gemes saya pengen jawabnya sekali-kali. Karena mereka, dari mana mereka tahu nomor, gitu ya. Ulun ini nomor yang ada ini, itu adalah nomor yang kedua. Dulu setelah selesai kuliah ulun punya satu nomor 0812. Karena seringnya ditelepon oleh asuransi, saya ganti nomor. Sekarang diteleponin lagi. Siapa itu ya? Antum ya yang ngasih nomor anak ya. Ya Allah. Kok diteleponin lagi sekarang ya Allah. Makanya kalau sudah 021 pengen dimatiin takut teman yang nelpon ya. Iya kan? Mungkin disuruh ceramah di ibu kota kan kita enggak tahu ya. Pas diangkat dengan Pak Hairullah. Nah, Bang Amayan. Maka mau menelepon tuh pasti binian. Dari suaranya bunga sepang lah. Tapi biasanya suara bagus itu hakikatnya berbanding terbalik. Allah alam bisa. Itu salah satu saja buruknya asuransi, kezaliman. Belum tadi kemudian transaksi gorornya, belum mungkin ribanya, belum mungkin judinya. Judi tet. Wallahualam bisa. Sudah ya, yakni kalau diwajibkan mau bagaimana? Ulun ketika kemarin punya CV, yakni ketika buka usaha, punya karyawan, disuruh bikin jam sostek untuk semua karyawan. Kalau enggak, ya ulun bermasalah nanti pajaknya. Bikin akhirnya di bawah tekanan kita terzalimi. Ya sudahlah. Semoga Allah ampuni dosa kita. Lagian saya baru tahu ini. Kampus, ini kampus berarti ya, mewajibkan sekolah mewajibkan asuransi ya. Gitu ya. Oh, saya enggak tahu berarti. Oh, dari lama ya. Wallahualam bisa. Buruk jemaah, asuransi buruk. Kalau Anda melakukannya karena mungkin mereka akan mempersulit nilai dan PKL Anda, ingkar di hati, itulah iman yang paling lemah yang bisa kita miliki. Wallahualam bisa. Semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan mereka sadar ya. Berkaitan dengan rumah sakit tadi, kita paham sangat wajar Anda belum dibayar. Kita pengennya marah aja tuh. Kemana duit 14 juta? Yang selama 9 tahun saya bayar. Harusnya saya dapat layanan dong. Tapi cuma dapat orali. Tapi totonya memang mereka belum dibayar. Jadi memang separuh-separuh ya. Enggak jadi kita kritik. Mohon maaf rumah sakit. Bismillah. Bagaimana caranya mengatasi, menasehati suami yang terkadang suka emosian. Dan terkadang saya sebagai istri juga jadi terpancing emosi. Karena suami saya emosi. Bagaimana Ustaz? Wallahualam bisawab, ini masalah, ini penyakit. Anda harus cari akar permasalahannya, jadi obati sama-sama. Wallahualam bisawab. Mungkin, saya tidak menuduh ya. Saya tidak menuduh. Mungkin kita kurang dekat dengan Allah dengan sholat. Mungkin kita kurang dekat dengan kitabnya, dengan baca Quran. Dan banyak hal. Hingga kemudian mudah dipicu oleh syaitan. Sedikit perkara, marah. Sedikit perkara, marah. Akhirnya, yakni itulah target jangka pendek syaitan. Anda kalau sudah saling marah-marahan, sangat mungkin keluar kata cerai dari seorang suami. Terlepas dari perdebatan para ulama, bahwasanya sebagian mengatakan tetap kena. Enggak ada orang lagi sayang-sayangan kemudian menceraikan. Mesti lagi marah kan? Wallah nam bisa. Apalagi misalnya munculnya dari istri. Mau pian nih, munwani ceraikan, ku cerai. Selesai. Karena dia meniatkannya, bukan cuma menggertak. Itulah target jangka pendek iblis perceraian. Maka bersabarlah. Kalau suami Anda marah, Anda sabar. Kalau suami Anda marah, Anda tahan diri. Sudah mulai dingin, Anda yang marah. Sudah mulai dingin, baru bicarakan baik-baik. Allah yang bisa. Tips Nabawi ketika marah. Nah, ini gunanya ngaji ya. Anda enggak tahu tips begini kalau Anda enggak ngaji. Tips Nabawi ketika marah, satu istighfar. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitan. Karena dia dari syaitan. Itu perkataan. Kemudian berkaitan dengan praktek perbuatan, dan juga ini tips Nabawi supaya kita turun ini apa istilahnya itu? Temperamen kita. Itu kalau posisinya berdiri, duduk. Duduk masih marah, rebahan. Insya Allah semuanya akan turun. Masih marah juga, wudu. Karena itu dari syaitan, syaitan dari api, padamkan dia dengan air wudu. Maka ketika suami Anda marah, siram pakai air seember. Tambah marah dia. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aduh. Cerai, habis itu cerai. Kurang, bini laknat. Ya enggak gitu. Tapi kalau Anda marah sampai Anda naik meja, naik plafon, wah itu tambah tinggi, dasar. Wallahualam bisa. Ini iblis sudah tahu sejak pertama Nabi Adam diciptakan bagaimana cara menggoda kita. Di antaranya kita tidak bisa menahan amarah, kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Itulah yakni jihad yang paling besar, melawan diri sendiri. Berat, tapi cari masalahnya sama-sama. Karena bisa jadi dua hal ini adalah jawabannya. Anda jauh dari ketaatan, Anda jauh dari membaca Al-Quran. Yang ia melembutkan hati. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Minggu depan ada jadwal operasi dan saya sebagai asistennya. Siap. Baju yang tersedia hanya ada berbahan kain celana dan baju lengan pendek. Oke. Okay. Saya keberatan untuk memakainya. Pertanyaannya, apakah saya mundur saja menjadi asisten atau apakah saya tetap lanjut dan memakai pakaian lengan itu dengan adanya keringanan hukum di dalam Islam. Siap. Ini berarti akhwat ya. Berarti akhwat ya. Kalau misalnya Anda asisten yang terbaik di antara semuanya, Anda tetap bantu orang. Niat menolong orang, Anda berpahala. Berkaitan dengan pakaiannya, mungkin Anda pakai manset. Atau Anda pakai pakaian di dalam dulu. Jangan ketat, pakaian yang cukup lebar, tapi mungkin ujungnya ada mansetnya, kaos ada mansetnya, baru pakaian operasi yang tangan pendek itu. Wallahu a'lam bisa. Berkaitan dengan celananya juga bisa diakali. Cari yang paling gobor bahasa kita. Jadi akhirnya Anda seperti pakai celana kulot. Wallahu a'lam bisa. Ya, mungkin Anda yang terbaik untuk nolong orang itu. Maka dengan niat itu semoga Anda mendapatkan pahala. Berkaitan dengan yakni aurat Anda yang akan kelihatan, yakni lekuk tubuh Anda karena pakai celana, lengan Anda dari siku sampai yakni lengan, maka ini bisa diakali semuanya. Wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.